aku balik, arep nepati janji. Tak jaluk kowe ra ngapusi. Lungaku wingi amung golek rejeki. Tabuk teke kowe aja mbeto ati. Wes seprene suwene aku lunga ninggal kowe. Ado paran yo mung dinggo kowe. Masa depan karo golek modal dinggo sesok rapi duduk di pelaminan muka Gusti ngijabahi aku kowe dadi siji bakal urip bebrayan ojo wedi kelangan aku ning sandingmu ngancani uripmu mergo yo mung kowe sing gawe seneng atiku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe ado Percaya karo janji-janjiku bakal tak jaga tekan.